Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah ta'ala di majelis taklim ini. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menolong kita semuanya dari segala keburukan dan menyelamatkan kita dari segala fitnah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti materi kita pembahasan syarah dari kitab Khulasah Ta'dhimul Ilm sampai pada nasihat terhadap 10 masalah, 10 rintangan bagi para thalabul ilm. Ya, 10 rintangan bagi para thalabul ilm. Nah, yang dimaksud 10 rintangan ini adalah 10 perkara yang harus dijauhi. 10 perkara yang harus ditinggalkan oleh orang yang mencari ilmu. Apa saja 10 itu? Yang pertama, apa? Mencari ilmu biwairillah. Mencari ilmu untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mencari ilmu untuk mendebat orang. Mencari ilmu untuk apa ini? Membantah orang. Kalau sekedar ini rusak nanti niatnya. Ini rusak niatnya. Masih ingat bagaimana cara menata ilmu nasihat dari Syekh Utsaimin? Apa saja niat mencari ilmu? Satu, apa? Satu niatnya untuk menghilangkan kebodohan diri. Terus kita mencari ilmu, niatnya adalah untuk menghilangkan kebodohan diri. Yang kedua, apa? Untuk menyelamatkan kebodohan orang lain atau untuk memperbaiki kesalahan orang lain. Jadi nanti kalau ada keluarga kita ibadahnya keliru, ibadahnya tidak benar, kita ingatkan dengan cara yang baik, bukan dengan dicaci maki, bukan dengan dicemooh, bukan dengan dicela, tapi diingatkan. Yang ingatkan itu untuk kasih sayang, supaya keluarga kita tidak salah, supaya ibadahnya benar gitu. Itu niat yang kedua, niat mencari ilmu untuk memperbaiki kekeliruan orang lain atau untuk menghilangkan kebodohan orang lain. Yang ketiga, niat untuk menghidupkan syariat di rumah ini, untuk menegakkan ketaatan kepada Allah. Jadi kita kudu ngerti loh, ya, sampai gak ngerti. Jadi cari ilmu itu tujuannya supaya untuk menegakkan ketaatan kepada Allah. Niat yang keberapa tadi? Untuk terakhir tak tes lagi dong. Dan sebelum pulang saya tes lagi nanti. Jadi suka apa lo? Udah apa sih bermulai? Ya, saya dapat tenang ngajinya ini. Yang keempat apa? Niat. Yang ketiga, niat untuk menegakkan ketaatan. Ya, menegakkan sunnah, menegakkan syariat dalam rumah tangganya. Yang keempat, untuk apa? Untuk diamalkan. Ya. Berarti itu diantara niat-niat di dalam thalabul ilmu. Itu pertama yang diperhatikan, jangan sampai mencari ilmu dengan tujuan-tujuan yang tidak benar. Yang kedua apa? Perkara yang harus ditinggalkan oleh seorang pencari ilmu, yang harus diperhatikan adalah termasuk rintangan mencari ilmu adalah tarkul ibadah, meninggalkan ibadah, meninggalkan amal. Ini gak benar. Ya, gak benar. Jadi kalau kita mencari ilmu, amal-amal itu harus dilaksanakan, ibadah-ibadah itu harus dikerjakan, baik ibadah yang berhubungan dengan Allah maupun ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia. Maka ibadah sesama manusia contohnya apa? Birrul walidain, berbuat baik sama kedua orang tua, dijogo sanestu niku. Begitu juga berbuat baik dengan mertua. Tidak boleh pilih-pilih karena tanggung jawab istri itu ada di pundak kita. Ketaatan istri itu pada kita. Nah kalau kita itu yang ditaati istri kemudian mengabaikan hal ini, berarti kita sudah merampas ketaatan istri kita kepada orang tuanya. Untuk rintangan yang kedua, apa tadi? Tarkul ibadah, meninggalkan ibadah itu rintangan yang kedua, penyakitnya para pencari ilmu itu yang kedua. Yang ketiga loh, termasuk rintangan para pencari ilmu adalah bersandar kepada kitab. Ya, bersandar kepada kitab, bukan kepada ulama. Ini termasuk penyakit. Kemudian yang keempat, apa kemarin? Mengambil ilmu dari orang yang masih kecil. Pengertian masih kecil kemarin, apa pengertiannya? Jangan betul salah. Satu, Kenapa? Ayo. Masih muda namun gegabah. Karena tidak semua orang usia muda itu gegabah. Usia muda namun gegabah di dalam menyampaikan ilmu itu enggak boleh diambil ilmunya. Ceplos-ceplos tanpa memperhatikan maslahat, mudorot banyak sama ilmu itu. Dai-dai muda, penceramah-penceramah muda, khotib-khotib muda, kawan gerden-gerden, jadi bodoh gerden. Gak mempertimbangkan maslahat dengan mudorot. Pokoknya aku gak takut, ini bukan masalah takut dan tidak takut. Dakwah itu bukan cuma aku gak pedih, gak rumpung, bukan cuma itu. Dilingi-lingi. Yeah. Karena banyak kasus-kasus yang kemudian menimbulkan perkara-perkara besar, dia lari, dia mengelak, dia kemudian minta maaf dengan cara yang gak benar. Akhirnya kelihatan yang dicela itu salah, padahal ya salah. Akhirnya kelihatan benar, kita kelihatan salah. Karena gak konsekuen. Nanti jaringan kali itu ingat, nanti barangkali bicara sama orang itu diukur. Diukur dengan ilmu kita. Jangan. Kalau orang Jawa saya bilang kata ojo sok yang menetap. Kenapa ojo sok ini? Kenapa ojo sok ini? Ini cowok-cowok ya, ini gue ojo dumeh. Saat ini ojo dumeh ini gue gak ngerti. Ojo sok, sok ngerti, sok berilmu, sok mustad, itu jangan. Sekarang penyakitnya banyak begini. Ya hati-hati kalau mengambil ilmu yang begini. Kenapa sih Pak? Karakter kita itu pasti terwarnai dengan orang yang ngajar. Contoh, kalau kita nanya satu misal, gimana hukum begini, langsung cukup puas, gitu ya. Pasti nanti ketika kita ditanya di rumah, jawabnya begini. Nah, sama, gitu loh. Itu masalah. Mungkin jenengan sering ceplas-ceplos, gak istri jenengan. Ada yang ceplas-ceplos, buyar, bagaimana? Ya, loh, saya sering menangani kasus di lapangan itu begitu. Istri sudah dapat petunjuk terlebih dulu, suami belum, bukan belum total, bukan suami masih dalam pencarian. Pacar begitu itu, lu ngomongin itu gak ganti sini ibu-ibu. Pun kudu ditinggalkan, kudu ditinggalkan. Ini cara yang gak efektif. Cara yang tidak bijak. Akhirnya apa yang terjadi? Padadernya. Maten. Begitu putrinya menikah, ibu bapaknya cerai. Terjadi. Anaknya nikah, bapak ibunya cerai. Terjadi. Ya Allah, lawang kau yang ini caranya. Saya disebutkan kok ini sih, saya ngomong ini. Dan kalau saat ini gue pakaiannya gue sakti, gue sempurna. Tapi kami memandang ini gak bener, masih salah. Metode pengambilan. Nah kan, terus ada lagi ibu-ibu yang sudah tidak melayani suaminya sudah 1 bulan. Ini dia telepon pun, bulan kita di koyok tong sampah. Tunggu tamu-tamu Ustaz, monggo tamu-tamu. Lah ini apa yang saya kembali kan jenengan ngambil fatwanya dari mana? Ustaz ini jawabannya, Ustaz ini gimana gitu. Hukumnya tidak melayani suaminya gimana? Kan suami saya, kan saya tanya saya sudah 1 bulan tidak melayani suami. Loh kenapa? Suami saya kafir. Oh kaget saya kafir. Apa yang menyebabkan suami kafir? Sholatnya bolong-bolong. Saya sholat, saya bohong. Jenengan dapat dari mana? Ya dari Ustaz kita. Terus gimana Ustaz hukumnya ini? Hukumnya begini. Kalau saya tanya balik ke jenengan, gara-gara suami tidak dapat jatah, akhirnya zina. Sing salah sih dengan suami. Oh iya, dosa suami. Ya sebabnya sopong. Sebabnya apa? Sebab tidak mendapat jatah dari istri. Lewat tentang suami kafir, oke, suami jadinya kafir satu, berarti kita memiliki bujuni wong. Nah, masalah tuh, lu yang ngopong, lu yang ngopong, suami jadi bujuni kafir. Suami jadinya kafir apa enggak? Iya, berarti kita memiliki bujuni wong. Nah, lu kafir, lu yang mau kafir, bingung jadi. Lu kan kayak begini kan, gak konsekuen, ngerti? Paham ya? Itu satu. Yang kedua, kalau memang suami anda kafir, anda tidak boleh mengucapkan salam kepada suami melebu menduma seperti mulai. Tidak boleh ya? Loh, iya gimana? Ya boleh, ya boleh, ya boleh. Terus kalau suami anda mengucapkan salam, anda tidak boleh menjawab. Tidak boleh. Nah ya, bingung tau? Ternyata gak mudah mengkafirkan orang. Ini memang gak boleh gampang-gampang mengkafirkan orang tanpa alasan yang benar, tanpa dasar yang kuat, dan tanpa rujukan yang bisa dipertanggung jawabkan. Nah, kudu ngerti istilah-istilah begini. Terus ada lagi bapak-bapak ganti, bapak-bapak yang nangis datang ke rumah karena istrinya minta cerai. Kenapa? Itu tadi saya itu masih mencari-cari kasusnya sama. Ini korban-korban dari fatwa-fatwa yang serampangan. Ini korban-korban dari fatwa-fatwa yang serampangan. Rumah saat itu tegas, tapi keliru penerapannya. Mungkin itu kata sama gini. Lah si model-model begini hendaknya dihindari terlebih dahulu karena mudorot di dalam keislaman kita nanti. Nauzubillah matan pun ya. Nah, jadi yang dikatakan orang kecil itu usia muda dan belum mumpuni menjelaskan permasalahan. Boleh diambil ilmunya secukupnya dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Contoh, ngajari maca Quran. Boleh belajar pada anak muda? Boleh. Kalau ilmunya memang sudah mumpuni, boleh silakan. Nah, usia muda itu yang dikatakan asghar itu usia. Yang kedua, ilmu rujukannya minim. Rujukannya minim. Akhirnya pendapat dia sendiri yang lebih di nopo tonjolkan. Nah, ini gak boleh. Hati-hati ngambil ilmu seperti ini. Hati-hati mengambil ilmu seperti ini. Ya, karena sering kita simak, ya kita simak. Apalagi kalau sudah masuk fikih, Pak. Fikih itu luas, luas, luas. Ojo serampangan. Dulu ketika awal-awal ngaji dulu itu saya itu sampai bingung. Ya. Sampai bingung sama penggemar-penggemar pengajian. Ya. Sujud nek gak tangane dhisik tidak diakui sebagai ahli sunah. Wis pokoke kudu tangan dulu. Lutut enggak boleh. Saya belajar, saya enggak tanya. Saya sekali sholat dekat dengan ustaz-ustaz sepuh, ustaz-ustaz senior, ulama-ulama yang sudah sepuh. Coba sholat santinya, banyak yang lutut dulu. Matur. Ini ulama-ulama yang ilmunya sudah mumpuni. Saya coba, oh si fulan ambil ini. Oh berarti kan kagum. Begitu dia tahiyat, mulai kan tahiyat ukir-ukir ini duduk ahli sunnah. Oh cepet deh. Ini menunjukkan sempitnya pemikiran kita, sempitnya pengetahuan kita. Boleh itu yang ke berapa tadi? Kejelasan yang disebut dengan asghar, anak kecil, usia muda. Atau yang dikatakan kecil itu adalah apa? Ahlul bidah. Ahlul bidah, orang yang sering menafsirkan sesuatu dengan analogi yang kemudian menimbulkan syubhat. Nah, ini harus hati-hati kita. Harus hati-hati. Nah, saat ini kekuatan banget ini. Banyak juga kok pinter-pinter. Banyak apa? Pinter gak karuan pinter. Nah, mungkin karena pinternya itu akhirnya diputer-puter kejelasan saya. Sabun. Kemudian yang kelima, yang termasuk rintangan dalam mencari ilmu adalah apa? Tidak bertahap di dalam menuntut ilmu. Nah, tidak bertahap itu memang mencari ilmu kita di sini ini kan tidak sama dengan di madrasah. Gitu. You know? Kalau di madrasah tahapan-tahapan itu bisa. Ngerti? Di madrasah itu bisa. Apalagi yang ikut kajian itu berjalannya waktu bertambah, madam. Nah itu kadang-kadang masih dalam kategori sangat awal. Bun, intinya paling dasar-dasar dulu, ya, paling dasar-dasar dulu. Yang keenam, nomor ujung al-kibr, bangga diri atau sombong, termasuk rintangan bagi para pencari ilmu. Jadi bangga diri, ujub, sombong itu termasuk benalu-benalu bagi para thalabul ilmu. Tidak pantas, tidak layak, tidak patut bagi para thalabul ilmu. Nah, untuk memiliki sikap tersebut, ilmu itu untuk taklifun kulub. Perhatikan, ya, ilmu itu untuk melembutkan hati. Mestine sebelum ngaji dengan setelah ngaji itu sikapnya lebih lembut setelah ngaji, bukan setelah ngaji tambah kasar. Oh, di rumah ini, dan ini pun tidak sedikit yang jadi korban ini. Ya, ngomong gegabah, komentar gegabah. Ilmu itu untuk melembutkan hati. Salah satu tanda-tanda ilmunya bermanfaat, tanda-tandanya apa? Melahirkan khusyuk. Lah khusyuk itu tawadhu. Bukan semakin kasar, bukan semakin noponiu kegambar, tapi semakin tawadhu dan semakin rendah hati. Itu buatnya ilmu. Makanya perlu dievaluasi, ibu. Anak ngaji itu dievaluasi. Ibu gimana? Semakin santun, semakin lembut, gak tambah judes. Mari ngaji tambah judes ya. Kami ngomong kau cekak-cekit di rumah itu. Terus buatan cocok, sampai kata ngaku-ngaku ngaji, ahli ngaji. Maka itu sebenarnya kok gagalnya jenengan dalam ngaji. Bu, di rumah mau? Dia kok mantel. Lalu saya dengar, saya lihat soalnya. Gitu. Saya itu sempat pernah satu saat itu pura-pura jadi istri saya di grup itu. Karena gak sengaja saya pinjam HP-nya istri di grup Umahat itu. Umahat. Ya Allah, bahasa yang dipakai itu ngalah-ngalahi para jagal. Bahasa yang dipakai itu ngeri, sadis kalau saya bilang itu. Dan ini orang-orang yang tiap hari mengkonsumsi ilmu ngaji di majelis taklim. Rumah masih terang gagal saya ngaji kayak begini. Gagal. Karena standarnya iman itu Allah menjadikan ucapan itu standarnya iman. Ya, semakin hati-hati ngomong, saat ngomong itu semakin hati-hati. Komentar, saat komentar itu semakin hati-hati. Apalagi kalau kita disakiti orang, ya didolimi orang, menunjukkan keilmunya itu gak bingung dicaci maki. itu menunjukkan ilmu kita sudah matang di hati itu. Demi Allah, mari. Sampai saya pura-pura jadi istri saya, afwan ya Bu, kalau Ustaz dari barang. Tadi malam nanti saya dibawa abinya Pak Robo, padahal aku dewe sih nulis. Kepingin tuh pernah sehat nih, kok ngini sih ngomong ini, risih pulang-pulang ini. Terus buatnya cocok, jadi ahli sojo itu gak cocok. Cocok itu jadi ahli dana. Wong-wongan, wong tak kabur itu cocoknya. Masa bahasa orang kali-kali ilmu kayak begini? Kau wajar lah, tajam itu. Ibu mau nyolong di kuping. Ya, maka dievaluasi sikap kita, akhlak kita kepada suami, suami akhlaknya kepada istri itu gimana? Terutama kalau pas kecewa, pas nesu, pas justru pada saat itu ilmu kita itu diuji, gitu loh. Ya, makin ya Allah. Saya itu terus ada lagi yang di lapor itu komite, oh, ya Allah. Gimana? Coba kerja kantor jauh ini. Kalimat itu masalah-masalah sedikit masalah dari sebuah lembaga itu. Lembaga besar ini termasuk lembaga besar, orang-orang yang terdidik, orang-orang yang terpelajar hilang terpelajari ini. Ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri, ngeri. Sampai saya dipindahkan si Ustaz, sampai tinggal di Ustaz, yang memiliki murid-murid jadi kan, dengan bangganya dia katakan begitu, ya Allah. Akhirnya kita cakupul ini kalau apa ini musyawar di WI jadi tidak jadi karu-karuan tambah gini nulis karena kita tumpah imannya, tumpah imannya. Ya selalu tak boleh jangan nulis di WI ketemu, nah, ketemu itu nanti lain lah. Akhirnya kita jadi temuan yayasan wali murid sama komite. Ya Allah ya Karim, enggak ngerti kaidah-kaidah toleransi. Sabun ye, nah tinggalkan sikap bangga diri, sifat sombong itu penyakit yang keenam. Yang ketujuh, apa yang ketujuh? Istijal, tergesa-gesa. Nah, ini termasuk bagian dari apa? Rintangan-rintangan para pencari ilmu. Rintangan-rintangan para pencari ilmu. Tergesa-gesa itu bagian dari sifat-sifat yang tidak baik. Mari kita lihat di dalam kitab Muqawimat itu dijelaskan. Di antara momen-momen orang itu istijab. Yang namanya istijab itu apa? Definisi istijab apa? Tadi tergesa-gesa adalah cepat-cepat. Sampai kita kuat terakhir. Ayo Mas Daris, apa istijab? Apa? Mengharapkan selesainya sesuatu urusan sebelum apa? Waktunya. Itu namanya istijal. Ya, jadi yang namanya istijal talabu wuqu'ul amr, talabu wuqu'ul amr qabla waqtihi. Ya. Menginginkan selesainya suatu urusan sebelum waktunya. Dan saat ini kiniku semua kehidupan itu diistijalkan. Nampak diistijalkan, nampak disegera, serah-gerahkan. Waktu ini kan karun kabe, itu kerbitan kabe. Buat berwaya matang dikongkong, matang. Dipeksa, matang. Ya kok caranya jangan, matang. Matang. Makanya gak karu-karuan tadi. Nah, ini bentuk-bentuk istijab supaya kita tahu nanti. Istijab merupakan sifat yang tercelah dan itu bagian dari tobi'atul insaniyah. Istijjal termasuk bagian dari apa? Tabiat dasar manusia. Ingin cepat itu bagian tabiat dasar manusia. Nyambut gawe kepingin cepat suki. Maling kabeh saiki iku. Maling kabeh wajib saiki dadi maling. Ya, kasih di pabrik, kasih di karyawan, kasih pengusaha, kasih ais rata-rata pun. Astagfirullah, astagfirullah. Dan peruntutannya apa? Berantakannya urusan keluarganya. Soke, soke, sukses, tapi marah-marah keluarganya. Ibadah gak bisa bagus, gak bisa bagus. Yang disedot, yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, yang ditumpangi, yang dipakai untuk tidur, yang dipakai untuk berteduh, itu semuanya haram. Bagaimana bisa menjadi orang-orang yang baik? Ya Allah. Jadi istijab bagian dari apa? Tabiat dasar manusia. Dari surat apa? Surat apa dalilnya? Surat 17 ayat 11. Coba dibuka. Ya. Surat 17 ayat 11 itu dalil yang pertama. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yad'u al-insanu bisyarri du'aa'ahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Ya. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Manusia biasa mendoakan orang lain dengan kejahatan, mendoakan orang lain dengan doa keburukan, sebagaimana dia juga berdoa untuk kebaikan. Mestinya seorang muslim, itu kalau mendoakan sekalipun kepada orang yang dolim kepadanya, ya tidak seyogyanya kita apa tergesa-gesa mendoakan namun keburukan. Ojo dibiasane nangane yo. Ayo jujur-jujuran ibu, bapak coba. Kalau kita disuruh milih, orang yang menyakiti kita, mendolimi kita, merusak kehormatan kita. Ya, kalau kita disuruh milih, orang ini segera diazab Allah atau diberi hidayah. Milih sini. Ayo hati bicara puas ini. Ayo delok wong sing doli nyawa dhewe. Gulung kuping iku rasane apa? Seneng apa gedeng? Wis tak jujur-jujur ana dhewe dirumate ati asline, asline dirumate ati apa. Coba kalau ada orang menyakiti kita, doli ini mungkin lah kita tiba-tiba kecelakaan. Seneng apa gitu? Seneng apa gitu? Bagaimana insan ajula, manusia itu bersikap tergesa-gesa. Begitu juga di dalam surat Al-Anbiya, ini lebih jelas lagi nanti. Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 37. Allah SWT menyebutkan, Kulikul insanu min ajal sa'urikum ayati fala tastajilun. Iya. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Telah akan aku perlihatkan kepadamu Manusia itu diciptakan apa? Tapi ada dasar, kan mustahil itu nggak bisa dipungkiri itu tapi ada dasar. Lalu ilmu nanti yang mengendalikan itu, ilmu yang mengendalikan. Makanya ilmu yang bermanfaat itu merubah sifat-sifat yang tidak baik. Itu ciri-ciri majini sukses. Judul dulu catatannya, ya catat itu ya harus. Macam soalnya mak dengan jenis ini tidak kecil-kecil, tapi yang amat dahil ini pun. Sekarang kita akan lihat bentuk-bentuk sikap istijal, momen-momen sikap istijal yang sering dilakukan oleh banyak manusia. Satu, istijal nuzulil adab bil mukhalifin. Masya Allah, tergesa-gesa ya datangnya adab kepada orang yang menentangnya. Satu, tergesa-gesa datangnya siksaan, datangnya adab kepada orang-orang yang menentangnya. Nah, jadi kalau kita ditentang orang, ya ditentang orang, enggak diterima dakwah kita, kita itu kepingin banget orang itu segera diazab. Ini enggak benar ini. Ya tak benar. Ya intinya begitu. Intinya kalau ada orang yang tak menyentuh dirinya, tak sama dengan dirinya, atau tak menyepakati dirinya, itu senang sekali dengan datangnya siksa. Kalau lanjutkan dengan saya punya sifat seperti ini, ya saya ulangi, kalau kita punya sifat seperti ini, ingin segera orang yang menentang kita, orang menyelisih kita itu mendapat siksa supaya segera mendapat azab, maka perhatikan sifat ini termasuk amaratun wa alamatun yaksu alladhi la yadiku bidu'ate ilallahi ta'ala. Ini tanda-tanda putus asa. Ini tanda-tanda adanya sifat putus asa. Dan tidak pantas dimiliki, tidak layak dimiliki. Pintu hati ilallah bagi orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Ya, gak pantas, gak layak memiliki sifat seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, istijal al-buruj qabla al-nuduz wa rusukh fil ilm. Ingin segera tampil sebagai orang yang berilmu. Ingin segera tampil sebagai orang yang berilmu. Di ukuran ini, di medsos itu. Terus pokoknya bodoh seceramah hari ini saya bodoh. Bukan ini sakit sabuk. Jirutruknya sebut di cerita ini bu bener bu. Orang pakai kok api dipun cerita. Saya punya kitab. Ada punya kitab saya. Khusus cerita-cerita. Padahal kayak ngaji ini bu. Mainan ini. Padahal ceritanya bu. Asal usulnya itu dari bener. Asal usulnya cerita itu belum jelas. Ya kan tidak boleh begini. Ya cerita. Nah, saya pernah dengar grup kajian mana cerita paling mudah. Apa paling mudah ni? Oh, benar tu. Mati ini kalau punya. Nah, cerita rakyat dari Sri ya, terus Kancil anak nakal nak kok suka menciri mendimu Yesus astagfirullah. Ya enggak boleh tergesa-gesa tampil sebagai orang yang berilmu. Qabla nuduz sebelum matang, warusu sebelum mumpuni. fil ilmi, dalam urusan ilmu. Maka fala yajuz istijal fidalik biduni basirah, tidak boleh gegabah, tidak boleh tergesa-gesa dalam hal tersebut tanpa adanya basirah. Basirah itu kedalaman ilmu. Kedalaman ilmu. Baik, kemudian yang ketiga, tergesa-gesa yang ketiga adalah tarkut doa, tergesa-gesa meninggalkan doa. Kenapa kok meninggalkan doa? Ayo, biasanya kalau wis pegel, wis capek, wis letih lidahnya, wis blenger doa. Doa Nabi Yusuf wis diwaca, doa Nabi Ibrahim wis diwaca, doa Nabi Yunus wis diwaca. Dukungnya dulu tingkat bumi. Nah, dukungnya para nabi di kocok kabe, mari kita dukungnya sokongannya. Nah, banyak itu. Ada yang WA saya. Ustaz, ada gak doa yang lain? Nah, kenapa doa yang kemarin sudah ekspire itu saja? Ada gak doa yang lain? Dukungnya juga apa? Sebenarnya doa itu, Pak. Ibu, perhatikan ya, perhatikan. Kekuatan doa itu tidak melihat susunan kalimat doa. Kita itu sering terjebak di situ. Betul. Sering terjebak di situ. Bukan batas. Runtutan kalimat doanya kayak apa itu bukan. Namun pengaruh doa itu pada kuatnya keyakinan. Tolong dicamkan bagi siapapun di antara kita yang sedang punya masalah. Tolong diperhatikan bagi siapapun yang punya masalah. Ketika berdoa, jangan terjebak pada susunan kalimat doa. Jangan terjebak pada susunan kalimat doa. Bahkan bisa jadi doa yang sangat dahsyat itu tidak minta secara terlet apa yang dibaca. Contoh sakit. Ya, kalau sakit kalau minta apa kira-kira? Hah? Doanya minta apa? Minta kesembuhan. Itu pasti demikian. Ya, pasti demikian. Lah sementara kalau kita lihat, sementara kalau kita lihat para nabi, para rasul itu ketika diuji benar dengan ujian yang sangat luar biasa, itu doanya itu justru tidak ada kalimat minta seperti yang dia inginkan. Contohnya doa Nabi Ayub, coba dibuka doanya Nabi Ayub. Ya, di beberapa suratnya di surat Al-Anbiya ayat 83. Doanya Nabi Ayub itu ada dua. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama ada di surat Al-Anbiya tadi. Ayat berapa? Ayat berapa? 83. Kita simak doa Nabi Ayub. Wa ayyuba inna darabbahu anni masamiyat durru wa anta arhamur rahimin. Dan inilah kisah sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Ada ucapan minta sembuh, ada kalimat minta sembuh, ada kalimatnya, ya Allah sembuhkan aku, ada doa minta rezeki, ada. Karena pada saat itu Nabi Ayub miskin, nggak punya tempat tinggal, diusir dari rumahnya. Nanti ini kalau bahasa saya ini diuji apa sih rasanya? Saya ini diuji apa sih? Paling apa lah uji di sana ini? Bila uji cerai ya? Ayo uji ini paling apa? Apa coba sekarang? Apa sekarang? Kita itu diuji kelalaian. Panjenengan dengan saya itu diuji dengan kenikmatan. Akhirnya lalai. Diuji dengan kemudahan. Akhirnya jadi malas. Ngeten. Males kita banyak kemalasan kita itu. Ya kurang sungguh-sungguh. Ini. Ya. Makanya saya setiap kajian saya ajarin untuk nulis. Ikut saya. Kenapa? Belajar sabar. Karena dengan begitu ada usaha untuk sabar. Ibu-ibu itu pinter baru di papan kita ini sudah selesai Ustaz, sudah difoto pinter ini. Kemudian doa yang kedua ada di surat 38. Doa yang kedua ada di surat 38 ayat 36. Mana ini? Surat 38 ayat 41 ini doa kita biar wa qur'anana ayyub inna rabbahu anni massaniya syaitan binusbihu wa adab urukub birijlik hada muhtasalun baridun wa syarab. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku digaruh setan dengan penderitaan dan bencana. Allah berfirman, muntahkanlah kakimu, inilah air sejuk untuk mandi dan untuk minum. Nah, ini nanti ada permasalahan-permasalahan juga di sini. Hari ini lagi rame. Ayat ini dijadikan sebagai praktek terapi penyakit. Nah, ini yang dipakai dalil kan ini. Ya, ayat ini yang dijadikan dalil beberapa teman-teman dalam pengobatan, terutama yang ikut komunitas PAS. Tahu? Pengobatan akhir zaman. Saya pernah diobati dua kali. Waktu menginginkan protok bukti yang di sini. Protok bukti. Jadi menafsirkan ayat ini masalah. Itu. Jadi kita khawatir apa seperti itu. Terus kita muncul ketika di Batak Sarung. Gila. Terapinya betul lemah. Bawa-bawa walau-walau cuma terkena warna ini, ya, karena tafsir tidak boleh sembarangan. Bunyi. Nah, perhatikan kalau disimak doa-doa ini tidak ada doa minta sembuh. Doa ini tidak ada doa minta rezeki. Jangan simak. Ini masa yang dulu. Wahai Tuhanku, aku sedang ditimpa bahaya. Aku ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahim. Ini kalimat roja. Kalimat apa, Pak? Roja. Oh, perhatikan. Termasuk nanti bu, dua anak nomuakan. mesti roto-roto kepingin ustaz anak kula dipun rupiah namun itu pun pun belengar kula nolak-nolak anak saya itu kalau marah seperti orang kesetanan apa tak perlu dirupiah. Saya bilang di muka bumi ini tidak ada orang yang paling dahsyat doa kecuali seorang ibu kepada anaknya. Nopo artinya kalau jangan punya anak bermasalah doa ibu itu gak ada yang bisa mengalahkan paling dahsyat persoalannya di waktu doa kita yakin ya. Itu lho Pak, jadi kekuatan keyakinan itu yang menjadikan doa itu memiliki kekuatan. Diperhatikan rukyah sahrukyah sama pengucapan Al-Baqarah sampai satu ayat ayat kursi ping pintu, ayat kursi ping sama sing kesurupan lalu langsung semua gerung saya coba itu saya mengurupiah. Nah, saya pernah dulu kan, saya dulu pengalaman itu. WCC, stop. Sing, aja tau. Dan kita yang bangun. Stop. Eh, pocon. Gila, cek madur sih. Mainan, sing kesurupan malah kenalan, berjalan terus isu. Terus. Eh, sampai kira-kira gak minder. Saya tadi pindahkan sampai. Nah ternyata dari keyakinan bersihnya niat itu punya pengaruh yang luar biasa. Makanya kalau kita berdoa jangan sampai ada keraguan. Ojo sampai dicampur ragu. Contoh ibu doakan suami yang keras kepala, yang kuasa, pemarah, gak bisa dijak ngomong, akhirnya ditandani, terus langsung lesuan, ngamuan, satu misalnya. Jadi kan doa, gak usah panjang-panjang. Gak usah panjang-panjang. Ya Allah, kasihanilah kami. Selesai. Lah kasihanilah kami itu termasuk, ojo katanya, bojoku sih, kalau ya Allah. Artinya begitu, tapi kuat, gitu. Kenapa saya melibatkan Allah? Karena yang bisa membahas itu harus yakin begitu, harus yakin begitu. Aku yakin banyak engkau yang bisa membahas. Itu yang dimaksud dalam hadis kunci ini gimana? Inda dhani abdi bi. Ribon ini indah abdi ini indah dhoni abdi bi. Aku tergantung dari prasangka hambaku kepada. Jangan kau bagi orang sakit jauh satu orang fatihah itu bisa. Trikul itu bisa, Al-Baqarah 5 ayat bisa. Tapi kekuatan jiwanya itu harus kuat. Yakin ayat Quran itu gak bisa dikalahkan. Itu kalah Allah. Nah, Imam Ahmad itu pernah dimintai tolong gurunya Imam Ahmad. Baru mau masuk rumah. Yang kesurupan itu setan itu terdengar. Ternyata apa? Mendengar trompetnya Imam Ahmad. Benar-benar. Nah boleh mbak sampe kerungu trompet-kerungu sampe setan ini mau ngomong. Jangan bapak fatul ya. Ya Allah. Allah sih berkata ini bahasa itu. Nggak satu waktu bapak. Doa dan istighfar. Sampai tinggal di Imam Al-Hasan di tempatnya macam-macam kasusnya, problemnya aneh-aneh, caranya cuma satu istighfar, sehingga kayak istighfar kalau datang ya Imam kami ditimpa kemiskinan tempat kami dilanda hama tanaman kami ludes, pertanian kami ludes, pertanahan kami hancur, kami ditimpa kefakiran, kami miskin dan larat. Apa yang kami lakukan? Istighfar. Istighfar itu bersama dengan Imam Hasan itu. Datang lagi satu tahun, kami dilanda kekeringan, tanah-tanah kami kering, ladang-ladang kami kering, pertanian kami gagal, kami gak bisa bercocok tanah, ternak kami kelaparan, mati, kami miskin. Apa yang kami lakukan? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istighfar. Istighfar Rabbaku, istighfar kepada Tuhan. Kemudian ada pasangan suami istri datang. Ya Imam, kami sudah menikah, sudah berpuluh-puluh tahun, tapi belum dikaruniai anak, satu pun belum. Apa yang kita lakukan? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Astagfirullahaladzim, istighfar. Makanya nanti juga begitu. Anak kok kurian, anak kok kasar, dikatakan tidak kenek. Apa? Kau banyak apa? Istighfar. Kenapa? Itu bagian dosa kita. Udah. Karena dosa yang kita lakukan, kita dipuji oleh Allah, anak-anak yang kurang taat. Itu karena dosa kita. Lawannya apa? Lawannya dosa apa? Istighfar. Istighfar. Oke, diperhatikan dengan baik. Oke, nah ini tolong diperhatikan. Lalu Nabi menjelaskan dalam Al-Qur'an ini, la yazalu yastajibu lil 'abdi ma lam yad'u bi ibni aw qati'atur rahim ma lam yastajib. Doa selalu akan dikabulkan oleh Allah. Doa pasti akan dikabulkan Allah selama tidak berdoa untuk berbuat dosa dan tidak untuk memutuskan silaturahim dan tidak tergesa-gesa. Perhatikan, doa hamba itu pasti akan dikabulkan Allah, pasti akan dikabulkan oleh Allah selama doa tidak doa untuk berbuat dosa, selama tidak berdoa untuk memutuskan silaturahim, selama tidak tergesa-gesa. Sahabat tanya, ya Rasulullah, fama al-istijab, yang dimaksud doa tergesa-gesa itu apa pengertiannya? Yang dimaksud tergesa-gesa itu maknanya apa? Qal, Rasulullah menjawab, yakul, hamba yang berdoa itu berkata, qad da'antu, aku sudah berdoa, falam ara yustajabu li, namun aku tidak melihat Allah mengabulkan doaku. Aku sudah berdoa, aku sudah memohon, aku sudah minta, namun Allah tidak mengabulkan doaku. Itu yang dimaksud tergesa-gesa. Makanya kalau doa ibu, jangan pernah capek, jangan pernah berhenti, dan selalu evaluasi. Sambil berdoa, usahakan istighfar. Perbanyak istighfar. Yang gak mungkin jadi mungkin, yang sulit jadi mudah, yang sumpah nanti jadi tenang. Istighfar. Jelas ibu? Jangan putus asa dalam doa. Jangan putus, pasti akan dikabulkan. Terutama supaya ibu kuat doanya. Kalau berdoa ibu bu, ojo delok masalah ini. Ojo delok masalah ini. Contoh, kita terjebak hutang 100 juta. Nyambut gak ini, digawe kapan awal? Nah, pres, wis gak ono iki nabung iki kan nek kok gak nek kok. Gimana iku pres? kebodohan ini kepes, itu hasilnya juga ditabung untuk jatuh. Karena saking mempresin rezeki itu. Belum ada ini kita dilogikan. No. Sementara kita punya utang 100 juta. Nyambung ke ini, gaji ini apa? Mempres. Nek dilogikan. Kisahnya utang mau betul. Nek dilogikan. Hah? Belum ada ini gitu. Itu pasti, pasti. Ngawang tuh nanti. Ya Allah, mungkin tolong ya, tapi ini soal. Lho gimana? Ya Allah tolong aku bebas aku dari utang, tapi duit itu kok di sambil jalur dulu, sambil ragu, ragu itu gak benar. Seketika, ya Allah berikan aku rezeki, tolong aku, ampuni dosaku. Kalau minta serangnya rezeki itu karena dosa, ampuni dosaku. Akhir istighfar. Sambil itu istighfar itu ya Allah, Gusti Allah dibaiki terus. Dosa itu sampai tinggal, sampai tinggal. Sering saya temukan sampai ini dia salah kaham perasaan ini. Lagi Ustaz yang apa sih pulau bikin, pulau bikin tau sih sako omongi Ustaz. Kota kartu Ustaz tinggi, kota kartu Ustaz tinggi. Jawabannya, si ake istighfar sampun. Kalau di mana cemburukan sampun, kalau pakai tajuk rugi sambungan pulau. Tapi ternyata ini ngomong ini. Niki Ustaz cemburukan si cocok ini. Sampai dari Ustaz satunya akan dikabulkan tubuh sampean. Kenapa? Sampai masih yang waktu dulu ini. Waktu dulu itu sampean tak siap. Apa tak siap ini? Isolai gila. Ikut maksiat sampean. Ya Allah tolong tapi di sholat kopi. Ikut maksiat. Ikut jenis sukutun. Sama ini pun jalan nabusi Allah, tapi gak yakin nabusi Allah itu mampu. Ini berbuat nabusu untuk kepada siapa? Kepada Allah. Maka bisa terlalu boleh ngambut utang, utang duit, tapi sampai dulu ya. Sekarang saya pesan, jangan pernah putus tinggalkan doa. Jangan pernah tinggalkan doa, jangan catatkan al-yakin. Al-yakin, lawang apa ini satu terbuntuk bumi, pas lanjut laku. Masih ingat nasihat Imam Ibrahim? Masih ingat nasihatnya Imam Ibrahim? Hah? Apa kata Imam Ibrahim bin Adham? Hah? Sebab tertolaknya doa. Ini penting. Kenapa doamu tidak dikabulkan? Sampai protes sama doa kok gak akan dikabulkan. Walaupun dengan doa di depan Ka'bah. Dengan doa yang pada lagi tidak akan dikabulkan sebelum mengerti masalahnya. Saya renungkan, iya Allah. Ini loh, masyarakat tidak ada masalahnya. Ya, Masya Allah, ini tolong diingat-ingat ini. Sudah pernah saya sampaikan apa belum? Sudah ya? Hah? Keren. Dereng maksudnya? Nanti lagi. Nanti ini dereng. Masya Allah. Jadi ceritanya, ceritanya. Suatu hari Imam Ibrahim bin Adham. Ya, itu masuk pasar di Basrah. Datang ke pasar Basrah. Mari kita pedagang-pedagang Muslim itu tahu kalau Imam Ibrahim datang ke pasar tersebut. Nah, mumpung ada ulama besar datang, maka mereka apa? Mendatangi beliau, bertanya. Maka Inna Allah Ta'ala yakul. Kita cerita apa itu dalil di sini. Kita cerita apa itu dalil di sini. Allah berfirman, ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Kalau menunjukkan pasti, itu tak mungkin tidak. Begitu. Begitu. Ini yang mau Allah. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Itu Allah yang berfirman. Tapi kenyataannya kata orang-orang muslim kita, dia bertanya, fanahnu nadu mundu zamanin tawil. Sementara kami ya imam berdoa kepada Allah dalam waktu yang sangat panjang, sudah cukup lama kami berdoa, namun fala yustajabulana, tidak ada satu pun doa kami dikabulkan. Ya kan ya no, pokoknya kita sama ngomongin Ustaz pun kulo turu. Coba kakek sekarang mau coba sholawat saat pun sampai ngiler-ngiler belum coba sholawat. Mau istighfar bisa pun. Ya Allah, mau coba Quran sahabat, sholat duha kan mau coba wakinan, jaring oleh terobosan. Oleh rezeki. Dan sekolah kita sampai renggat sholat Tuhan. Mau coba wakinan, kalau ulang-ulang itu sampai 10. Sampai apal itu, gara-gara duit bulan ini. Kayak apa gitu ini. Nampak suka dia. Apa jalan imam? Ini Masya Allah. Gimana? Maksiatnya gak sadar. Samar banget. Ya. Lalu dia jawab, apa asbab? Kira-kira apa sebabnya? Termasuk bapak-bapak, jangan dibiarkan. Istri belum dapat hidayah, anak belum dapat hidayah. Coba akhirat itu berat banget sampean. Akhirat itu berat. Orang tua kita doakan, berusaha. Karena nanti kita akan ditanya. Ditanya, bukan gak ditanya. Makanya ini pertanyaan. Maka Imam Ibrahim menjawab, apa yang menyebabkan doa kalian? Li'anna kulubakum matat bi asrati asyan. Karena hati kalian telah mati oleh 10 perkara. Hati kalian telah mati oleh 10 perkara. Gua sampai ada sebagai kecil mau. Waktu ini sudah. Yang pertama, ar-rahtumullah. Kalian mengenal Allah. Walam tu'di haqqahu. Walam tu'addu haqqahu. Namun kalian tidak menunaikan haknya. Tuh, satu. Sudah ditunaikan Allah. Kalian mengenal Allah, namun kalian tidak menunaikan haknya Allah. Itu dosa yang pertama. Dosa yang kedua, waqaratul Quran. Ini sebabnya hati kalian mati, doa kalian tidak dikabulkan karena kalian telah membaca Al-Qur'an. Kalian telah baca Quran, namun walam ta'malu bi, kalian tidak mengamalkannya. Sing rumangsa dumo-dumo ni kecantol, gak tutup langit. Ya. Kecantol di pinggir radu. Ya. Kecepit lawang, dengan kecantol di jendela. Ini sebabnya kalian sudah baca Quran, namun kalian tidak mengamalkannya. Yang ketiga, wazantum hubba nabiyikum, kalian mengaku-ngaku cinta Nabi, namun waqartum sunnatahu, kalian meninggalkan sunnahnya. Lihat apa sunnah Nabi sudah diamalkan. Banyak kita apa? Kadang ini kok dungane kepingin dikabulkan. Sunnah-sunnah Nabi banyak kita abaikan. Rumah itu kosong dengan sunnah Nabi. Lagu-lagu doa. Ya, empat. Yang keempat yang menyebabkan doa tidak terkabul. Waktu itu kalian mengatakan, kalian mengakui, inna syaitana lakum adun, aduun. Kalian mengakui setan itu musuhmu. Kalian mengakui setan itu musuhmu. Namun wawafaktumu, kalian malah mentaatinya. Nah, yang terakhir, wa qultum innakum mustaquna ila jannah. Kalian mengaku rindu surga. Kalian mengaku rindu masuk surga. Namun walam ta'malu biha, walam ta'malu laha. Kalian tidak beramal untuk meraihnya. Itu lima sebab tertolaknya doa. Makanya jangan tergesa-gesa sujud kepada Allah. Perbaiki diri, perbanyak istighfar. Demikian kajian malam ini. Bab istijab sudah selesai. Dan depan kita lanjutkan. Ini pendalamannya. Murojaah dari materi bulan lalu sebagai tambahan-tambahan untuk hal yang belum kita jelaskan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Ya. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.